Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita dalam kesempatan malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-9, yaitu hadis dari sahabat Abu Bakrah yang nama aslinya adalah Nufai' ibn Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakrah itu berbeda dengan Abu Bakar, karena Abu Bakar itu orang Mekah, sedangkan Abu Bakrah ini suku Tsaqif, merupakan suku atau kabilah yang menghuni kota Taif dan sekitarnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfaihima, jika ada dua orang muslim berjumpa masing-masing menghunus dua pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka pembunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Demikian kata Nabi. Qultu, maka sahabat Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtuli, wahai Rasulullah, demikian itu pembunuh, lalu mengapa dengan orang yang dibunuh juga masuk neraka? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena si orang yang dibunuh ini aslinya dia adalah harisan, orang yang sangat bersemangat, seorang yang berkeinginan kuat untuk membunuh kawannya, namun dia mati duluan karena kalah cepat dan kalah hebat dengan temannya. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan jika dua orang muslim sama-sama menghunus dua pedangnya, artinya masing-masing dari keduanya ingin menghabisi dan membunuh kawannya, sehingga dia salla alaihi saifa, dia menghunuskan pedang kepada kawannya. Demikian juga semisal dengan pedang, seandainya seorang itu asara alaihi silah, mengacung-acungkan senjata selain pedang, kalbunduqiyah, semisal pistol atau yang lainnya yang merupakan benda-benda pembunuh, benda yang berfungsi untuk menghabisi nyawa orang, batu atau yang lain, maka statusnya sama dengan pedang. Maka disebutnya pedang dalam hadis ini itu sekedar contoh, bukan sebuah keharusan. Untuk dapat ancaman neraka tidak harus pakai pedang, namun pedang di sini sekedar contoh, dan semisal dengan pedang benda-benda mematikan selainnya. Karena sekedar contoh, maka jika berjumpa dua orang muslim dengan benda apapun, dengan alat apapun yang bisa berfungsi untuk membunuh, lalu yang satu membunuh yang lain, maka Nabi katakan pembunuh dan yang dibunuh di neraka, wal iyadzu billah. Semoga Allah lindung kita dari perbuatan membunuh orang lain. Maka mendengar sabda Nabi ini, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, hadzal qatil, demikian itu jika pembunuh, yakni artinya kalau pembunuh itu di neraka, satu hal yang jelas dan gamblang, karena dia menghabisi nyawa dari seorang yang beriman dengan sengaja. Dan orang yang menghabisi nyawa seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan, maka untuknya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Sengaja dan tanpa alasan. Kalau tidak sengaja tentu berbeda. tidak sengaja nyerempet orang mati. Maka ini pembunuhan, dalam statusnya adalah pembunuhan. Ini pembunuhan yang tidak sengaja, tentu statusnya berbeda. Atau sengaja namun dengan alasan karena dia ini pekerjaannya sebagai al-guju, maka dia dengan sengaja menghabisi orang, nyawa orang-orang yang berhak di al-guju. Tentu status pembunuhan yang dia lakukan statusnya berbeda. Maka pembunuhan yang merupakan dosa besar dalam menghabisi nyawa orang yang beriman dengan sengaja tanpa alasan. Tentang hal ini Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'u jahannam, maka balasannya adalah neraka, khalidan fiha, yang dia tinggal lama di sana. Allah murka padanya, Allah melanatnya, dan Allah telah siapkan untuknya siksaan yang besar. Surat An-Nisa ayat yang ke-93. Maka Abu Bakr radhiallahu anhu berkata kepada Nabi, hadal qatil, kalau pembunuh itu masuk neraka, jelas dan gamblang. Kalimat semacam ini itu dalam ilmu perdebatan, ilmu dialog, disebut dengan kalimat taslim. Artinya, salamna, andai kami terima wahai Nabi bahwasannya pembunuh itu di neraka, lalu kenapa dengan yang dibunuh juga di neraka? Artinya, kaifa yakunu, bagaimana kok dia di neraka padahal dia korban dan bukan pelaku? Maka Nabi SAW mengatakan, karena orang yang korban pembunuhan dalam kasus ini, dia adalah sebenarnya orang yang berantusias, berniat kuat untuk menghabisi kawannya. Maka dia adalah harisun, orang yang punya semangat yang kuat untuk menghabisi kawannya. Buktinya, oleh karena itu dia datang, dia menemui kawannya dengan membawa alat yang mematikan, karena tujuannya adalah mau membunuh dan menghabisi kawannya. Cuma yang menyebabkan dia menjadi korban adalah karena tafawwaqa 'alal akhar, karena kawannya itu lebih hebat dalam masalah mengayunkan pedang, lebih hebat dalam seni membunuh orang atau seni berkelahi. Akhirnya kawannya lah yang menghabisi dirinya duluan. Maka artinya orang ini di neraka wal'iyadzu billah gara-gara niatnya untuk membunuh, bukan karena perbuatannya, karena dia korban. Dia di neraka sebabnya adalah karena niat, keinginan kuat untuk membunuh orang. Maka disebabkan niatnya untuk membunuh plus melakukan usaha, yang usaha ini bisa mengantarkan kepada pembunuhan. Maka orang yang punya niat untuk jelek plus niat plus usaha, maka dia statusnya sama persis dengan pelaku, sehingga dalam kondisi ini dia sama persis dengan pembunuh. Oleh karena itu Nabi katakan, li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi. Yang menimbang bahasanya orang ini masuk neraka gara-gara niat plus usaha, maka di sini dalil bahasanya perbuatan itu dinilai dengan menimbang niat. Maka orang ini ketika dia berniat untuk membunuh kawannya, maka jadilah dia seakan-akan pelaku. Artinya seakan-akan dia adalah pembunuh. Maka dengan penjelasan ini, kita bisa mengetahui perbedaan antara isi hadis ini dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Nabi mengatakan, mangkutila dunadami fawa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela nyawanya, karena dia mau dibunuh, maka kemudian dia melakukan perlawanan, kemudian mati, dia mati sebagai syahid. Siapa yang terbunuh karena membela istrinya, istrinya mau diperkosa, dan dia melakukan usaha untuk melindungi istrinya, kemudian dia mati, maka dia syahid. Dan siapa yang dibunuh duna malihi, karena menjaga hartanya, maka dia gugur sebagai syahid. Demikian juga sabda Nabi tentang orang yang datang untuk mengambil dan merampas hartamu, maka Nabi katakan, jika engkau bisa membunuhnya, dia di neraka, dan jika dia membunuhmu, maka engkau mati syahid. Maka beda antara hadis yang kita bahas, antara hadis yang kita baca, pembunuh dan dibunuh di neraka, dengan dua hadis yang tadi kita bacakan. Bedanya adalah karena di hadis yang kedua, di dua hadis yang tadi kita bacakan, maka orang tersebut, orang yang mati tadi, mati karena membela hartanya, membela kehormatan istrinya, dan mempertahankan nyawanya, mempertahankan kehormatannya. Dia melakukan pembelaan menghadapi seorang yang zalim dan seorang yang sa'il, seorang yang menyerang. Ya, padahal pembelaan diri tersebut tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan membunuh. Maka jika ternyata si penyerang dan si zalim itulah yang berhasil membunuh, maka dia di neraka. Dan jika yang terbunuh adalah orang yang membela diri, maka dia gugur sebagai syahid, sehingga tempatnya surga. Maka inilah beda dua kasus ini. Kalau hadis Abu Bakrah menceritakan dua orang yang bermusuhan, kemudian ingin saling menghabisi, ingin saling menghabisi, maka pembunuh dan dibunuh di neraka. Adapun orang yang diserang oleh orang yang zalim, ada orang zalim yang ingin menghabisi nyawanya atau merampas hartanya atau memperkosa istrinya, kemudian dia melakukan pembelaan diri, dan pembelaan diri ini tidaklah terwujud kecuali jika dia dengan balas menyerang, maka hasil akhirnya berbeda. Jika kita yang membela diri mati, maka syahid. Jika dia yang zalim tersebut mati, dia di neraka. Maka sama-sama bunuh-membunuh. Ini kelihatannya sama. Di hadis Abu Bakrah, sama-sama niat bunuh-membunuh. Bunuh-membunuh karena permusuhan. Maka pembunuh dan dibunuh di neraka. Kalau ini kasus membela diri, sama-sama terjadi bunuh-membunuh, namun kondisinya berbeda karena motivasinya adalah membela diri, sedangkan yang tadi motivasinya adalah dua pihak yang bermusuhan. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini dalil betapa besarnya kasus pembunuhan dalam Islam. Oleh karena itu Nabi sampaikan, membunuh orang ada di antara sebab masuk neraka wal'iyadzu billah. Dan setiap dosa dan perbuatan yang diancam dengan neraka, maka itu adalah dosa besar. Dan di antara yang menunjukkan besarnya dosa pembunuhan dalam Islam adalah ulama berselisih pendapat adakah tobat untuk pembunuh. Apakah pembunuh itu ada pintu tobat untuk pembunuh? Bisakah dia bertobat? Dan sahkah tobat seorang pembunuh? Ini diperselisihkan ulama. Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Ibnu Abbas dalam satu riwayat, dan Abu Hurairah mengatakan tidak ada pintu tobat untuk pembunuh. Maka pembunuh yang menghabisi nyawa orang kemudian dia bertobat, meskipun dia litobat itu tenanan, demikian khusyuk, demikian ini jadinya orangnya. Maka menurut pendapat ini, itu tidak ada gunanya. Dosa membunuh tetap dosa. Tobatnya tidak sah. Tobatnya tidak sah. Namun jumhur sahabat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas mereka mengatakan ada pintu tobat untuk pembunuh. Dan inilah pendapat yang benar. Berdasarkan hadis adanya pintu tobat dan pintu maaf Allah untuk orang yang menghabisi 100 nyawa. Maka ini dalil kuat menguatkan pendapat mayoritas atau jumhur para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Namun adanya khilaf ulama tentang sah tidaknya tobat orang yang membunuh itu menunjukkan lebih ngerinya dosa pembunuhan dibandingkan dosa-dosa yang lain. Tidak ada perselisihan semacam ini untuk dosa riba, untuk dosa zina. Namun ada perselisihan sah dan tidaknya, ada dan tidaknya pintu tobat untuk orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dan karena permusuhan. Tentu ini faktor menunjukkan karena sesuatu yang diperselisihkan tentu beda dengan yang disepakati. Diperselisihkan sahnya tobat beda dengan disepakati kalau benar-benar tobat, maka tobatnya adalah tobat yang diterima. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini dalil bahwasanya para sahabat mereka itu akan menyampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai hal yang samar dan tidak jelas, kemudian Nabi jawab. Maka oleh karena itu tidak kita jumpai satupun hal dalam Quran dan Sunnah yang di sana ada ketidakjelasan yang memang benar-benar tidak jelas kecuali dijumpai jawabannya dan solusinya. Boleh jadi solusinya ada dalam dalil itu sendiri. Terdapat dalil Al-Quran dan Sunnah tanpa adanya pertanyaan, dan boleh jadi solusi atau jawabannya berupa didatangkannya satu pertanyaan kepada Nabi lalu Nabi berikan jawaban. Contoh lain pertanyaan dikarenakan faktor ketidakjelasan. Contoh yang lain adalah Rasulullah SAW ketika mengkabarkan bahasanya nanti Dajjal itu akan tinggal di bumi selama 40 hari, 40 malam. Dan hari pertama bersama Dajjal itu kayaknya satu hari, namun itu hakikatnya adalah satu tahun. Jadi Allah lambatkan perjalanan matahari, sehingga harusnya matahari itu dari terbit sampai tenggelam mungkin 12 jam. Allah jadikan dari terbit sampai tenggelam satu tahun lamanya. Kemudian hari kedua bersama Dajjal, maka hari tersebut realitanya adalah satu bulan. Meskipun kalau dilihat dari pergerakan mataharinya cuma satu hari. Kemudian hari yang ketiga adalah satu minggu. Dan hari keempat kembali normal sampai hari ke-40. Maka ada yang mengganjal dalam hadis ini. Kemudian oleh karena itu ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah di hari pertama bersama Dajjal yang ini sama dengan satu tahun, apakah cukup bagi kami ketika itu sholat sehari ketika terbit fajar, sholat subuh nanti di tengah-tengah, yang ini sudah berarti sudah 6 bulan, baru sholat duhur. Ataukah kami harus pakai jam? Bahasa kitanya, kami sholatnya berdasarkan matahari ataukah berdasarkan jam? Karena jamnya tetap normal, 24 jam namun masih di sana, masih baru terbit. 24 jam lagi enggak geser. jamnya normal, mataharinya enggak normal. Maka sahabat tanya, wahai Nabi, kami sholatnya pakai tolak ukurnya matahari atau pakai lihat jam sebagaimana kemarin-kemarin sebelum ada dajjal? Kalau melihat jam ya biasanya normalnya kemarin subuh jam sekian, maka jam sekian subuh. Ini udah jam 12 ya, berarti zuhur. Meskipun matahari masih di ujung timur sana, baru mau terbit, baru mau nongol, namun sudah jam 12 ya sudah salat zuhur. Biasanya asar jam 4 udah mesti asar ya. Meskipun masih di sana ya sudah asar. Habis itu jam 6 masih di sana, belum di sana. Ya sudah maghrib. Jam 8 masih sudah masuk waktu isya, ya sudah isya. Meskipun kondisi matahari masih belum geser di sebelah timur. Maka sahabat tanya, wahai Nabi, gimana kami sholat? Patokannya matahari atau patokannya kemarin-kemarin? Maka Nabi katakan, la, jangan pakai patokan matahari. Jangan pakai patokan matahari, namun uqdurulahu qadrahu. Namun kira-kirakan, ini kayak-kayaknya sudah sekian jam sudah harusnya sholat duhur. Ya sudah sholat duhur. Ini udah kayaknya udah sekian jam udah perlu sholat asar, maka sholat asar. Meskipun matahari masih di pojok timur sana. Ini kan dalam hadis yang diatkan oleh Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat gamblang menunjukkan tidaklah dijumpai walilailhamdu dalam Quran dan Sunnah satupun yang samar dan tidak jelas kecuali ada solusinya. Kita tidak jelas ini sholatnya gimana ketika itu, sahabat telah tanyakan. Sehingga itu realitanya. Sehingga jika dijumpai kok kita bingung dan tidak jelas dengan satu ayat ataukah satu hadis, maka bukannya syariat tidak jelas atau ada satu hal yang tidak jelas pada syariat, akan tetapi yang dijumpai adalah dangkalnya pemahaman. Sehingga karena dangkalnya pemahaman, sehingga pemahaman yang kita miliki tidak mampu untuk mengetahui solusi, atau kurang sungguh-sungguhnya kita untuk mencari penjelasan. Falayatlub, sehingga kita tidak mencari, tidak mau merenung, tidak mau berpikir keras, tidak mau murojaah, sehingga satu potong ayat atau satu potong hadis itu masih belum jelas makna dan maksudnya menurut pandangan kita. Adapun secara realita, maka tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang samar dan tidak jelas maksudnya. Tidak ada satupun yang nampaknya samar kecuali dijumpai solusi dan jawabannya dalam Quran dan Sunnah. Boleh jadi solusi tersebut adalah Nabi sampaikan ibtidaan tanpa ada sebab orang tanya, namun sekedar Nabi menyampaikan, atau solusi tersebut Nabi sampaikan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang pertanyaan ini yaqa' disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wallahul muwaffiq. Maka di poin ini pensyarah menjelaskan satu prinsip yang wajib untuk dipegang oleh setiap muslim, bahasanya tidak ada yang tidak jelas dalam syariat. Semua dalam syariat jelas maksudnya, jelas hukumnya. Kalau ada orang yang bingung, itu bukan karena syariatnya membingungkan, namun karena pemahaman kita yang dangkal sehingga gampang bingungan, atau kita enggak sungguh-sungguh belajar sehingga tetap bingung dan selalu bingung karena kurangnya belajar. Karena makin bodoh orang, makin banyak yang membingungkan. Dan makin pintar orang tentang agama, itu semakin sedikit yang membingungkan. Semuanya sudah jelas semua, maka boleh jadi ada orang awam bertanya, saya kok gak jelas demikian, gimana kamu bilang gak jelas? Ini jelas kok. Ini disebabkan karena makin bodoh orang, maka makin banyak yang tidak jelas. Baca hadis gak jelas, baca Quran ragu dan bimbang. Yang ini semakin orang berilmu, hal-hal yang nampaknya tidak jelas tadi semakin berkurang. Maka inti pesan yang ingin disampaikan, satu hal yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk meyakininya adalah yakin bahasanya seluruh syariat jelas. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, itu realitanya. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, maka masalahnya pada kita, bukan pada dalil, ayat, atau hadisnya. Namun pada orangnya, kitanya. Kitanya boleh jadi daya nalarnya kurang tinggi, padahal ini membutuhkan daya nalar yang agak tinggi. Maka karena daya nalarnya kurang tinggi, padahal ini membutuhkan bagian tertentu, ini butuh nalar yang tinggi, gak nyanda, bingung terus, sudah dijelaskan, gimana udah jelas ataukah blas, blas, udah dong ataukah blong, blong, blong terus, blas terus, blong terus, kenapa? Daya nalarnya kurang, atau sebenarnya daya nalarnya itu orang ini bagus, kurang sungguh-sungguh belajar, menyimak, merenung. Kemudian berkaitan dengan hadis Abu Bakrah yang telah kita baca hadisnya dan telah kita baca penjelasannya, maka boleh jadi sebagian orang bertanya, bagaimanakah dengan peperangan yang terjadi di antara para sahabat, di mana masing-masing mereka datang membawa pedang dan terjadilah bunuh-membunuh. Apakah peperangan yang terjadi di antara para sahabat masuk dalam hadis Abu Bakrah? Jawabnya tidak. Jawabannya tidak. Bunuh-membunuh yang terjadi di antara para sahabat, peperangan yang terjadi di antara para sahabat, itu motifnya berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis Abu Bakrah. Yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis Bakrah, Abu Bakrah adalah bunuh-membunuh karena motivasi permusuhan. Zulman wa udwanan. Kezaliman dan permusuhan. Bukan khotoan wa ista'wilan wa istihadan. Bukan karena motivasi istihad yang keliru dan salah paham. Adapun peperangan yang terjadi di antara para sahabat yang memakan korban, maka itu terjadi dalam bahasa pelajaran akidah disebut takwilan. Kesalahan dalam beristihad yang ada pada sebagian sahabat di salah satu pihak. Maka mereka beristihad untuk mewujudkan sesuatu yang sama-sama baik, namun langkah untuk menuju sesuatu yang baik tadi berbeda, dan perbedaan pemahaman ini akhirnya kemudian berujung pada tumpah darah. Maka yang dalam hadis Abu Bakrah tidak membunuh-bunuh karena memang permusuhan. Sedangkan peperangan yang terjadi di antara para sahabat itu disebut dalam pelajaran hadis disebut di dalam pelajaran akidah disebut dengan qitalul fitnah. Dengan qitalul fitnah, bunuh-membunuh yang itu disebabkan karena masing-masing merasa benar untuk mewujudkan maslahat bersama. Maslahat bersamanya disepakati. Jalan menuju maslahat tadi ternyata beda pemahaman dan beda jalan, yang ini tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa didudukkan, akhirnya berujung pada pertempuran dan perkelahian, bahkan pembunuhan. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, hadis yang ke-10 di Riyadhus Salihin. Qala al-musannif rahimallahu taala wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dengan berjamaah, itu berjamaah di masjid, tazidu, lebih baik daripada sholat orang tersebut di rumahnya, dan lebih baik daripada sholat orang tersebut di warungnya, di tokonya, di pasarnya, dengan selisih bid'an wa isrina darajatan, 20 sekian derajat. Di lafadz yang lain ditegaskan kalau itu 27 derajat. Wadzalika, dan hal tersebut sebabnya, dan Nabi menyebabkan menjelaskan sebab kenapa berjamaah di masjid jauh lebih baik. Maka Nabi sebutkan sebabnya, wa dzalika, dan hal tersebut karena anna ahadahum, bahasanya seseorang yang hendak salat berjamaah di masjid, idza tawadoa, jika dia berwudu di rumah, fa'asana al-wudu'a, kemudian dia berwudu dengan baik, thum'at al-masjid, kemudian dia mendatangi masjid, layan hazuhu ila sholatu, tidak ada yang membangkitkannya untuk pergi ke masjid kecuali keinginan sholat, artinya tidaklah dia berkeinginan kecuali untuk sholat, maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha daraja', maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali itu menjadi sebab ditinggikannya satu derajat untuknya, dan dihapus darinya dengan sebab satu langkah tersebut khoti'atun, satu dosa. Demikian terus hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Faidha takhulal fil masjidi, dan jika orang itu, orang yang mau sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid tadi masuk masjid, karena fi sholati, maka dia terhitung dalam sholat, terhitung sedang sholat, maka natis sholatu hiya tahbisuhu, selama yang menahan dia untuk pulang, untuk tidak pulang adalah sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat itu bersolawat untuk salah satu kalian, madama fi majlisi alladhi sholla fihi, selama dia duduk di tempat dia sholat sunnah di masjid tadi, karena menunggu datangnya sholat fardu. Maka Nabi katakan ketika masuk masjid dan dia sholat tahiyatul masjid atau yang lain, dan duduk, dan dia tetap di tempat duduknya karena dia menunggu datangnya pelaksanaan sholat fardu, maka selama dia duduk menunggu sholat fardu dilaksanakan, terus menerus malaikat mendoakan. Yaquluna, para malaikat berdoa dengan mengatakan, Allah marhamhu, Allah marfirlahu, ya Allah sayanglah orang ini, ya Allah ampunilah dosa orang ini, Allah matub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Nah, demikian terus menerus sejak dia selesai sholat tahiyatul masjid sampai sholat fardu dilaksanakan, maka malaikat terus menerus berdoa, malam yu'zi fihi, selama di tempat tersebut dia tidak ganggu orang lain, selama dia tidak usil ganggu kau sebelahnya, malam yuhdis fihi, demikian juga selama dia tidak berhadas, tidak batal. Maka malaikat terus menerus mendoakan orang ini sampai sholat fardu dilaksanakan dengan tiga syarat, selama dia duduk di tempatnya, tidak berpindah ke tempat yang lain, di situ dia tidak ganggu orang dengan ngobrol atau sehingga mengganggu orang lain karena obrolannya atau karena ketawa-ketawaannya. Demikian juga yang ketiga adalah selama dia belum batal, karena boleh jadi nunggu sholat fardu yang agak lama, imam tetapnya datang lama, akhirnya sampai batal. Jadi selama dia tidak batal, maka terus menerus malaikat mendoakannya. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa hadza lafdhu muslimin, dan yang dibawakan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin adalah redaksinya Muslim. Kemudian Nawawi memberikan penjelasan tentang gharib atau yanhazuhu, artinya adalah yukhrijuhu, tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumah menuju masjid, wala yunhidu, tidak ada yang membangkitkannya dari duduk di rumah sehingga berdiri kemudian berangkat ke masjid kecuali sholat. Penjelasannya, maka jika seorang itu sholat di masjid dengan berjamaah, maka sholat semacam ini jauh lebih baik daripada sholat di rumahnya ataukah di pasarnya. dengan selisih 27 kali lipat. Karena sholat dengan berjamaah berarti melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan bagi setiap laki-laki yang sudah balig untuk sholat berjamaah di masjid. Karena pendapat yang paling kuat di antara sejumlah pendapat para ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain. Artinya sehingga wajib atas setiap laki-laki yang balig untuk sholat berjamaah di masjid. Mengingat karena banyak sejumlah hadis tentang masalah ini, dan dalil yang lain adalah ayat Al-Quran yang Allah isyaratkan dalam kitabnya itu Al-Quran ketika Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-102 mewajibkan Nabi dan para sahabat untuk tetap sholat berjamaah meskipun situasinya situasi mau perang, musuh sudah di depan mata, cuma perang belum berkecamuk. Itu masih Allah perintahkan untuk sholat sambil berjamaah. Untuk sholat dan berjamaah, jika demikian dalam kondisi takut, kondisi tegang, nyawa taruhannya jika lengah, tiba-tiba ada anak panah nyasar darah musuh, itu saja masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Allah wajibkan dan Allah haruskan untuk berjamaah. Bagaimanakah jika kondisi adem ayem tentrem, tidak ada apa-apa, masa kemudian malah boleh di rumah atau malah lebih bagus di rumah? Tentu satu hal yang tidak mungkin demikian. Allah katakan idza kunta fihim, jika engkau berada di tengah-tengah pasukanmu, faqom talahumus sholata, maka engkau tegakkan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaklah engkau bagi pasukan yang ada menjadi dua kelompok, satu kelompok salat bersamamu dan satu kelompok berjaga-jaga mengintai-intai apa yang dilakukan oleh musuh, yang nanti ini pun saling bertukaran sehingga semuanya bisa salat berjamaah. Maka Allah wajibkan sholat berjamaah dalam kondisi tegang dan takut. Maka jika Allah wajibkan berjamaah dalam kondisi tegang dan takut, maka dalam kondisi aman tentram, min babil aula wa ahra, tentu lebih utama dan lebih layak lagi untuk diwajibkan. Dan wajib ainnya sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid adalah zahir perkataan Syafi'i di kitabnya Al-Umm. Meskipun pendapat Syafi'i yang terkenal di kalangan Syafi'iyah, yang beredar di kalangan Syafi'iyah, dikatakan bahasanya Syafi'i berpendapat hukum salat berjamaah di masjid fardu kifayah. Kalau Imam Syafi'i bukan sunnah mu'akadah, ini yang terkenal di kalangan ulama Syafi'iyah, Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid fardu kifayah. Namun kalau dirujuk ke Al-Umm, zahir perkataan beliau menunjukkan beliau berpendapat sholat berjamaah di masjid fardu ain. Karena beliau mengatakan wa inni la urakhisu, dan aku tidak memberikan keringanan pada siapapun untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid illa min udhrin, kecuali ada udhur. Apa yang bisa kita tangkap dari kata-kata la urakhis, aku tidak memberikan keringanan kecuali karena udhur? Fardul ain, zahir perkataan Syafi'i di Al-Umm menunjukkan salat berjamaah di masjid dalam pandangan Imam Syafi'i fardu ain. Meskipun pendapat yang masyhur yang beredar di kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i berpendapat kalau salat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah. Artinya jika satu kampung, satu jamaah masjid tersebut kok duhur kosong, tidak ada siapa-siapa, dalam mazhab Syafi'i yang masyhur di kalangan Syafi'iyah, satu kampung itu dosa semua. Salat asar kok masjid kosong, enggak ada azan, enggak ada yang salat, maka satu kampung, satu jamaah dosa semua. Ya, kemudian setelah itu Nabi sebutkan sebab kenapa pahala sholat berjamaah di masjid jauh berlipat dibandingkan sholat di rumah. Yang tadi telah kita baca, dan penjelasan lebih detailnya akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.